Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita. Kita masih pada pembahasan tentang isim-isim ma'rifat. Ibnu Ajurum menyatakan wal ma'rifatu khamsatu asya. Al ismul mudmar nahu ana wa anta, wal ismul alam nahu zaidun wa makkah, wal ismul mubham nahu hadha wa hadhi wa haula, wal ismul ladhi fihi al alif wal lam nahu ar-rajul wal ghulam, wa ma'udhifa ila wahidin min hadil arba'ah. Pada pelajaran lalu telah kita pelajari al-mudmar wa'ud-domir. Kemudian kita masuk bagian yang kedua. Qala syari al-kismu thani minal ma'rifati al-alamu. Perhatikan bacanya al-alam, bukan al-ilm. Sifatah a'in dan lamnya al-alamu. Nama, dalam bahasa Indonesia diartikan nama. Wa huwa ma yadullu ala muayyanin biduni ikhtiyajin ila qarinati takallumin au khitabin au ghairihima. Al-alam adalah apa yang menunjukkan atas sesuatu tertentu tanpa membutuhkan kepada qarinah, penunjuk pembicara ataupun yang diajak bicara ataupun yang selain keduanya. Wa huwa nau'ani, al-alam dari jenisnya ada dua, mudzakkarun wa muannasun. Mudzakkar nama laki-laki dan muannas nama perempuan. Nahu contohnya Muhammadun atau Muhammadin wa Ibrahima wa Jabalin. Jabal. Perhatikan dalam catatan kaki, idza sammaita bihi rajulan fayakunu 'alaman 'alaihi. Jabal artinya gunung ya, tapi ini apabila engkau namai seorang dengannya, dengan nama, dengan isim ini jabal, maka dia menjadi alam, menjadi ma'rifat. Tapi kalau jabal maknanya gunung, dia nakirah. Nah, nahu mu'adhu benu atau mu'adhi beni jabalin kama huwa wadihun minasya. Contohnya nama Mu'adh bin Jabal. Bagaimana ini telah jelas dalam konteks kalimatnya. Mu'annas yang kedua contohnya Fatimah, Zainab, Makkah. Baik mu'annasnya menggunakan ta, ya, ataupun tidak. Seperti Zainab. Nama mu'anas tidak menggunakan ta. Maryamu, ya. Su'adu, Hindun, Da'dun. Itu nama-nama mu'anas yang tidak menggunakan ta. Kalau yang menggunakan ta banyak. Ya. Al-Qismu Salis. Bagian yang ketiga dari isim-isim ma'rifat adalah al-ismul mubhamu. Isim mubham. Qala al-Hamidi, di dalam catatan kaki disebutkan, berkata al-Hamidi min abhamal baba idha aghlaqahu. Diambil dari kata abham al-bab, maknanya mengunci atau menutup pintu. Mengibham pintu, yakni maknanya menutup atau menguncinya. Wa huwa fil istilahi ma kana kinayatan an ghairihi. Isim mubham secara istilah adalah isim yang menjadi kinayah untuk mengungkapkan dari selainnya. Wa saluha li an yusta'mala fil jinsi bitamami. Dan bisa untuk digunakan pada jenis itu secara sempurna. Wa in qulta hadza min al madhari falima ju'ila kisman bi ra'sihi. Qultu, kalau kamu bertanya, ini termasuk yang jelas, kenapa dijadikan bagian sendiri? Qultu, saya jawab, lihtiyajihi fi dalalati ila dhamimatin. Intaha. Qultu, saya jawab, karena kenapa dijadikan bagian tersendiri si mubham ini? Karena dia membutuhkan dalam penunjukannya kepada dhamimah. Dhamimah bermakna sahib, kepada teman. Qala syari wa huwa naw'ani, ismul isyarah wal ismul mausul. Ismul isyarati wal ismul mausulu. Isim mubham ada dua. Isim isyarah dan isim mausul. Amma ismul isyarati fahuwa ma wudi'a liyadulla ala mu'ayyanin biwasitati isyaratin hissiyatin au maknawiyatin. Isim isyarah atau kata tunjuk adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu tertentu dengan perantara isyarat yang hissiyah, yang indrawi, ataupun isyarat yang maknawiyah. Berkata penta'lik, maknahu annal ismal musyara ilaih qad yakunu mahsusan malmusan. Maknanya adalah isim yang ditunjuk itu kadang-kadang bisa berupa isim yang mahsus, yang bisa diindra, yang bisa diraba. Mislu hadza qalamun, ini pena. Fal qalamu mahsusun malmusun, maka kolam pena itu bisa disentuh, bisa diindra. Fal isyaratu ilai isyaratun hissiyatun. Isyarat kepada pena itu adalah isyarat yang hissi, yang indrawi. Waqad yakunul musyaru ilai ghairu ghaira, waqad yakunul musyaru ilai ghaira mahsusin wala malmusin. Kadang-kadang yang diisyaratkan kepadanya itu tidak sesuatu yang diindrawi, tidak sesuatu yang bisa disentuh. Mislu hadza ra'yun, ini adalah satu pendapat. Nah, fa ra'yu la isa mahsusan wala malmusan. Namanya ra'yu, hanya pendapat, itu sesuatu yang tidak bisa dipegang, tidak bisa disentuh. Fal isyaratu ilai ma'nawiyatun. Isyarat kepadanya itu isyarah ma'nawiyah. Intaha bi makna, selesai penukilan dengan makna, semakna dengannya. Walahu alfadun muayyanatun, isim isyarah itu memiliki lafad-lafad tertentu. Wahia, hadha lil mudhakaril mufrad. Hadha untuk mufrad mudhakar, tunggal atau laki-laki tunggal. Hadha zaidun, hadha rajulun, hadha qalamun. Dan telah kita pelajari dalam pelajaran sebelumnya, hadha ini terdiri dari dua kata, ha, ini ha tanbih, huruf dia, dan za isim isyarahnya. Wa hadhi lil mufradatil muannatsati, hadhi untuk tunggal perempuan, hadhi Fatimatu hadhihi madrasatun, hadhihi talibatun. Wahadani atau hadaini musanna mudzakkar, hadani atau hadaini untuk musanna mudzakkar. Bedanya kalau hadani untuk rofa, naam, hadaini untuk nasab atau jar. Misalkan jaa hadani talibani, ra'aitu hadaini talibaini, marartu bi hadaini talibani, untuk dua laki-laki. Wahatani atau hadaini musanna muannas, hatani atau hata ini untuk musanna muannas. Bedanya tadi, hatani untuk keadaan rofa, hata ini untuk keadaan nasab dan jar. Waha'ulai lil jam'i mutlaqan, adapun ha'ulai untuk jamak secara mutlak, yaitu jamak mudzakkar atau jamak muannas. Ha'ulai tullabun untuk mudzakkar, ha'ulai talibatun untuk muannas. Barakallahu fikum. Ini untuk yang dekat. Kalau jauh pakai dzalika, dzalika, tilka, dzanika, tanika, ulaika. Nah, ini sudah dipelajari juga dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadza wa sallallahu wa sallama ala نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك فيكم.